Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hammalatil Qur'an karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada pembahasan tentang fadlun atau faslun fi adabil muta'allim. Fasal yang menyebutkan tentang adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang muta'allim, orang yang belajar, ya, seorang talib. Yang disebutkan oleh beliau, wa min adabihi an yajtanibal asbab asyaghilah ani tahsil. Hendaknya dia menjauhi sebab-sebab yang menyibukkannya dari mempelajari ilmu, dari mendapatkan ilmu. Illa sababan labudda minhu lil hajah, kecuali sebab yang mau tidak mau harus dia lakukan, ya, karena kebutuhan. Nah, ini seorang, ya, penuntut ilmu hendaknya naam fokusnya adalah belajar. Tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Ya, apakah perkara perdagangan, ya, ataupun yang lainnya. Wa yambaghi an yutahhira qalbahu minal adnas. Dan hendaknya dia membersihkan hatinya dari berbagai kotoran. Ya. Kotoran-kotoran hati, tentunya penyakit-penyakit hati. Apakah itu riya, sombong, kibir, sum'ah, dan misalnya. Ataupun perkara-perkara yang itu bisa mengotori hatinya dari dosa-dosa yang dilakukan. Ya, karena ketika seorang melakukan suatu dosa, itu akan menjadi satu titik hitam di hatinya. Nah, ya, dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang akan menghalangi dia dari ilmu, dari cahaya ilmu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau mengatakan, syakautu ila waqi' an su'il hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala inna hadzal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku mengadu kepada Waqi', aku mengadukan tentang keadaan diriku kepada Al-Imam Waqi', tentang jeleknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i kita mengetahui, ya, bagaimana naam kedudukan beliau di tengah-tengah umat. Keilmuan beliau tidak diragukan, hafalan beliau juga, ya, beliau Al-Bahr, ya. Nah, beliau ilmunya sangat luas, hafalannya juga sangat kuat, ya. Imam Azim, seorang imam yang sangat memiliki kedudukan yang sangat besar di tengah-tengah umat. Beliau mengeluhkan tentang hafalan beliau, ya, kepada Waqi'. Maka Waqi' pun membimbing beliau ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qala inna hadzal ilma nurun, dan Al-Imam Waqi' mengatakan sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya. Cahaya Allah. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, sehingga kemaksiatan itu bisa menghalangi seseorang dari ilmu. Nah, kalaupun dia mungkin bisa belajar, dia bisa menghafal, tapi tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dia dapatkan. Tidak berkah. Ya. Nah, dia tidak merasakan kenikmatan dengan ilmunya. Nah, dia tidak mendapatkan hidayah dengan ilmunya. Ilmunya hanya hafalan saja. Nah, tidak memunculkan ataupun menjadikan dia menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnas liyusliha liqabulil qur'ana wa liyusliha alqabula liyusliha liqabulil qur'ani wa hifdhihi wa istithmarihi. Agar hatinya tersebut itu bisa menerima Al-Qur'an. Ya. Bisa menerima Al-Qur'an dan menghafalkannya. Nah, dan membuahkan hasilnya. Nah. Ini ya, sehingga hendaknya seorang thalib, seorang penuntut ilmu senantiasa memperbaiki ataupun memperhatikan permasalahan islahul qulub. Memperbaiki hati. Ya. Introspeksi diri. Naam. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjatuh kepada ke dalam kemaksiatan. Ya. Nah, walaupun ini tidak khusus yang namanya dosa baik seorang thalib ataupun selain thalib, ya, tentunya dosa tersebut itu akan menjelekkan dirinya, ya. Qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh, atau idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Ya. Ada mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut baik, keadaannya baik, maka seluruh jasadnya itu juga akan menjadi baik. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Naam. Jadi naam, hati ini adalah penentunya. Penentu amalan-amalan seorang hamba, ya, apakah baik atau buruk. Nah, itu berpusat pada hatinya, ya. Hati merupakan penggerak bagi seluruh naam jasad manusia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat seorang hamba, ya, berdasarkan naam penampilan fisiknya, ya, ataupun hartanya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, ya. Naam, demikian pula tubuh kalian. Naam, apakah kalian orang yang memiliki paras yang rupawan, ya, tubuh yang naam kuat, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ya. Dan tentunya manusia tidak bisa melihat hati orang lain, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kondisi hati kita. Ya. Orang lain tidak bisa mengetahuinya. Tapi terkadang apa yang ada dalam hati apakah hati itu baik atau buruk, itu terkadang tergambarkan dari perbuatan-perbuatannya, ya, dari ucapan-ucapannya. Naam. Taib. Kemudian walaqad ahsanal qailu, dan sungguh alangkah bagusnya orang yang mengatakan yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu liz zaraati. Naam. Kata seorang ucapan hikmah, yang mengucapkan ucapan hikmah, yatibul qalbu lil ilmi, hati akan baik dalam menerima ilmu, ya, hati akan baik dalam menerima ilmu sebagaimana tanah, ya, sebagaimana bumi yang baik itu baik untuk ditanami untuk pertanian. Naam. Yatibul qalbu lil ilmi. Naam, hati yang baik, ya. Hati yang baik itu untuk ilmu sebagaimana bumi yang baik untuk ditanami. Naam. Wa yanbaghi an yatawaddu'a li muallimihi wa yata'addabu ma'ah. Naam. Dan hendaknya seorang thalib, seorang muta'allim, dia bertawadhu, merendahkan diri kepada muallimnya, tawadhu, ya, dan beradab kepadanya. Wa in kana asgharu minhu sinnan, walaupun ya muallimnya itu usianya lebih muda darinya. Terkadang ada, ya, seorang guru itu lebih muda dari muridnya. Nah, ya. Wa aqallu syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghairi dalik. Walaupun gurunya itu lebih muda darinya secara usia dan tidak lebih terkenal darinya ataupun nasabnya, ya, mungkin dia dari keturunan orang yang terpandang. Nah, dikenal banyak orang. Gurunya tidak. Gurunya orang biasa misalnya. Ya. Lebih lebih terkenal muridnya daripada gurunya. Nah, demikian pula lebih terkenal muridnya dari sisi kebaikannya daripada gurunya. Nah, ini. Tapi apa? Yang namanya murid, bagaimanapun keadaannya, ya, haruslah menghormati gurunya, beradab. Ya. Nah, karena tentunya ketika orang belajar kepada seorang guru, ya, tentunya dia mengakui kedudukan guru ini, ya, memiliki kedudukan ilmu yang lebih dari dia, ya, sehingga kedudukannya walaupun dari sisi usianya lebih muda, tapi dari sisi ilmunya lebih tua. Nah, wa yatawadhu lil ilmi fa bitawadhu'i lil ilmi yudirkuhu, dan hendaknya dia bertawadhu, ya, dengan ilmu, bertawadhu terhadap ilmu, ini tunduk dengan ilmu, tidak menyombongkan diri dengan ilmu. Naam. Ya. Fa bitawadhu'ihi lil ilmi yudrikuhu. Maka dengan ketawadhu'annya terhadap ilmu, dia akan mendapatkannya. Ya. Wa qad qalu, dan ya, sebagian mereka mengatakan al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Kasailil harbi lil makanil ali. Nah, kata seorang penyair, ilmu itu akan memerangi seorang pemuda yang sombong, yang muta'ali, yang meninggikan dirinya. Ya. Sebagaimana aliran air, ya. Sebagaimana aliran air itu memerangi tempat yang tinggi. Ya, ini menjauh, menghindar. Ya, ilmu akan menghindar dari seorang pemuda yang muta'ali, yang menyombongkan dirinya. Sebagaimana air itu akan menghindar dari tempat yang tinggi, akan memerangi tempat yang tinggi, ya, lari. Nah, ya, oleh karena itu, ya, hendaknya seorang bertawadhu terhadap ilmu. Naam. Wa yanbaghi an yanqadu li muallimihi. Dan hendaknya dia tunduk kepada muallimnya. Nurut maksudnya ya. Nurut. Ya, apa kata muallimnya dia nurut selagi itu bukan maksiat, selagi itu bukan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Ya, dan bukan mengandung perkara yang hulu. Naam. Ya. Seorang murid naam tunduk, nurut. Mendengarkan nasihat-nasihat gurunya. Wa yusyawiruhu fi umurihi, dan bermusyawarah dengannya dalam urusan-urusannya. Ya. Dia minta pendapat gurunya, dia minta nasihat dari gurunya dalam urusan-urusannya. Ya. Naam. Dalam hal hafalan misalnya. Ya, dia bermusyawarah. Bagaimana ya, Ustaz? Ya, dengan keadaan ana yang sulit menghafal misalnya. Sebaiknya gimana? Ya. Dia minta arahan kepada gurunya. Nah, ataupun dalam urusan-urusan yang lain, mungkin dia ada permasalahan terkait permasalahan keluarga atau yang semisalnya. Ya, bermusyawarah. Minta nasihat dari gurunya. Wa yaqbalu qawlahu kal maridil aqil, dan dia menerima ucapan gurunya seperti orang sakit yang berakal. Ya. Seperti orang sakit yang berakal. Ini gurunya ini seperti dokter dia gitu ya. Nah, seperti dokternya. Nah, yang akan apa? Memberikan solusi untuk mengobati penyakit-penyakitnya. Seorang dokter, dokter jasmani, ya, tentunya dimintai resep-resepnya, ya, untuk penyakit yang diderita, apa saja resepnya misalnya. Demikian pula dalam permasalahan agama, ya, seorang alim, ya, para ulama mereka adalah dokter, ya, dalam permasalahan agama. Naam. Dalam mengobati permasalahan-permasalahan umat, penyakit-penyakit ya di tengah-tengah umat, merekalah dokternya. Naam. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim ya. Apa ucapan beliau? Yakni ulama itu seperti dokter, ya, perumpamaan ulama itu seperti dokter. Naam. Ilmu itu obat, ilmu adalah obat, dan ulama itu dokternya, gitu ya, dokter yang memberikan resep obatnya. Wa yaqbalu qaulat tabib an-nasihul hadzik wa hadza aula. Kata beliau, seperti dia menerima ucapan seorang dokter, dokter yang memberikan arahan, memberikan nasihat, yang dia memiliki pengalaman, dokter tersebut memiliki naam, memiliki pengetahuan, ya, hadik. Naam. Ya, wa hadza aula. Maka ini lebih baik. Ya. Naam. Jadi seorang murid hendaknya harus nurut kepada nasihat-nasihat gurunya, ya. Selagi itu tidak mengandung penyelisihan syariat dan tidak mengandung unsur gulu. Nah, ini ya, karena kita tidak seperti mereka, orang-orang sufi, ya, naam, yang gulu terhadap para masyayikh mereka, syekh-syekhnya. Naam. Faslun, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu, wa zaharat diyanatuhu, wa tahakkakat ma'rifatuhu, wa shtaharat siyanatuhu. Kata beliau, dan hendaknya seorang tidak belajar kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Ya. Sudah sempurna keahliannya. Nah, dia sudah bisa mengajar. Ya. Walaupun mungkin dia hanya bisa mengajar satu fan saja, satu bidang pelajaran saja, satu bidang ilmu saja. Misalnya bahasa Arab, dia menguasai bahasa Arab. Ya. Atau menguasai dasar-dasar bahasa Arab. Nah ini. Sehingga apa? ya apa yang diajarkan itu benar-benar ilmiah, ya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Wadhaharat diyanatu hudan, dari orang yang telah tampak agamanya, ini dari orang yang tampak pada dirinya berpegang teguh dengan agama, istiqomah, ya, menjaga agamanya. Ini bukan dengan orang-orang yang na'am misalnya dikenal fasik, ya, walaupun dia berilmu, atau dikenal tidak memiliki harga diri, ya, muru'ahnya sudah tidak ada. Nah ini orang-orang yang dikenal akhlaknya buruk. Nah ini ya, adabnya jelek, jangan. Apalagi ahlul bid'ah, ya, akidahnya menyimpang misalnya. Nah ini jangan, belajar dengan orang-orang seperti ini. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan ma'rifahnya itu telah benar-benar diketahui, ya. Dia benar-benar paham tentang ilmu yang hendak diajarkannya. Nah, washtuhirat siyanatuhu, dan orang yang dikenal, ya, menjaga diri, ya, menjaga dirinya ataupun menjaga agamanya. Nah, ya, yang kita sebutkan tadi, ya, karena kata para ulama sebagaimana yang akan disebutkan di sini nanti, faqad qala Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, maka al-imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, ya, wa Malik bin Anas, demikian pula Imam Malik rahimahumullah, wa ghairuhuma min as-salaf, dan yang selain keduanya dari para salaf, mereka mengatakan hadzal ilmu din, ya, fadhal jilis, nah, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita pelajari ini, ilmu syar'i, itu agama. Ya. Inna hadza ilmu din. Kita belajar bahasa Arab itu agama. Kita belajar tajwid itu agama. Ya. Belajar tauhid apalagi. Nah, belajar fikih dan ilmu-ilmu syar'i yang ada. Sehingga ilmu itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Ucapan ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam muqaddimah sahih beliau. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimahnya. Dalam muqaddimah kitab beliau sahih Muslim. Demikian pula Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilya, dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Nah, maka ini nasihat yang sering dibawakan oleh para ulama, ya, untuk memperingatkan umat agar tidak bermudah-mudahan dalam mengambil ilmu ataupun menimba ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Ya, berhati-hati. Nah, belajar. Ya, jangan dengan alasan misalnya mau menguasai bahasa Arab, ya, mau menguasai tajwid atau yang semisalnya, ya, belajar kepada orang-orang yang jelas penyimpangannya, ya, orang-orang yang menyimpang dalam hal akidah manhajnya, ya. Nah, wa alaihi an yanzura ila muallimihi bi ainil ihtiram. Kemudian, dan hendaknya dia melihat, ya, memandang muallimnya dengan mata penghormatan, dengan pandangan penghormatan. Ya, bukan dengan pandangan yang menunjukkan ketidaksopanan, pandangan yang tidak beradab. Ya, dipelototi misalnya, atau memandang dengan apa, terkesan apa, mengejek, ya, atau memandang sinis. Nah ini, atau pandangan seperti menyindir gurunya. Nah, Wa ya'taqidu kamala ahliyatihi, dan hendaknya dia meyakini kesempurnaan keahliannya. Ya, ini dia yakin bahwa gurunya ini bisa mengajar gitu ya. Kalau dia enggak yakin gurunya bisa mengajar, ya ngapain dia belajar kepada guru tersebut? Ya. Mending dia cari guru yang lain. Nah ini. Ya, jadi wa ya'taqidu kamala ahliyatihi. Dia meyakini ya bahwa kemampuan gurunya itu sempurna. Nah, sempurna bukan dalam artian tidak ada kekurangan seperti kita sebutkan tadi, mungkin dia menguasai satu bidang ilmu. Ya, dia ahli dalam fan tersebut. Nah, maka diambil ilmu darinya. Ya. Naam, warajahanihi ala tabaqatihi. Ya, fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. Nah, dan dia meyakini bahwa gurunya itu lebih kuat kedudukannya daripada dia. Ya, daripada tingkatannya. Ini dia meyakini bahwasanya gurunya itu lebih kuat dari dia dari sisi tingkatannya. Tingkatannya di atas dia gitu ya. Walaupun mungkin usianya sama ataupun gurunya lebih muda dari dia. Nah, tapi seorang thalib, seorang muta'alim ya harus mengakui perkara seperti ini ada pada gurunya. Ya, oh gurunya, guru saya walaupun masih muda dari saya, tapi dia sudah menguasai ilmu tersebut. Ya, tingkatannya sudah lebih di atas saya. Ya. Nah, tidak memandang gurunya dengan sebelah mata. Ya, meremehkan gurunya. Jadi seolah-olah dia duduk di depan gurunya itu tidak bersungguh-sungguh. Ya, tidak bersungguh-sungguh. Bahkan terkadang berusaha untuk mencari-cari ketergelinciran gurunya. Ya, yang seperti ini adalah perkara yang sangat buruk. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi, maka yang seperti ini ya, itu lebih dekat untuk dia bisa mengambil manfaat dari gurunya tersebut. Ya. Ini kalau seorang murid, seorang thalib memiliki pandangan seperti ini, ya, dia pun akan semangat tentunya ketika gurunya menyampaikan suatu, dia benar-benar memperhatikan faedah yang disampaikan gurunya, karena dia memang memandang gurunya ini memiliki keahlian. Beda halnya dengan sebaliknya, kita sebutkan tadi, kalau dia ya walaupun dia belajar kepada gurunya, tapi dia memandang gurunya ini belum ada apa-apanya. Ya, biasanya apa yang disampaikan pun dia tidak sungguh-sungguh dalam mendengarkannya. Ya. Baik. Kemudian wa qala ar-Rabi' anam waqad wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai wa qala Allahumma astur aibi muallimi Allahumma astur aiba muallimi anni wala tadhhab barakata fala wala tadhhab wala tadhhabu barakata ilmihi minni. Nah. Ya. Sebagian salaf, sebagian ulama-ulama terdahulu, na'am, apabila dia pergi hendak mendatangi gurunya, dia bersedekah. Ya, dia bersedekah. Kemudian berdoa. Dia bersedekah dengan sesuatu, kemudian berdoa, Allahumma astur aiba muallimi minni atau anni, ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Ya. Naam. Fa wala tuzhib, naam, wala tuzhib barakata ilmihi minni, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Naam. Subhanallah ya, para salaf mereka ya benar-benar naam dengan ilmu itu ya, mereka sangat sangat dijunjung tinggi ya yang namanya ilmu ya. Nah, tentunya seorang guru ya, seorang syekh, seorang ulama, apalagi seorang ustadz ya, mereka adalah manusia yang tentunya tidak luput yang namanya aib, tidak luput yang namanya kekurangan Nah, ini. Ya. Para salaf, mereka sangat berusaha untuk tidak mengetahui kekurangan gurunya ataupun aib gurunya. Ya, bahkan seperti yang disebutkan di sini, mereka pun berdoa jangan sampai kalau gurunya itu punya aib, dia tahu, ya. Karena itu akan apa? Akan merusak, ya, akan merusak pandangan dia terhadap gurunya. Nah, ini. Ya. Dari sini pula kita mengetahui bagaimana para salaf kita, mereka tidak gulu terhadap guru-guru mereka. Ya. Mereka meyakini bahwasannya guru mereka adalah manusia biasa. Punya dosa juga, ya, punya kesalahan, punya aib. Mereka yakin itu. Sehingga mereka pun berdoa, ya Allah tutupilah aib guruku. Jangan sampai engkau perlihatkan kepadaku dan jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Ini ya. Mereka benar-benar menghargai, ya, menghargai gurunya, menghargai na'am masyayikhnya. Na'am. Ya. Beda halnya dengan sebagian orang, ya, yang berusaha untuk mencari kekurangan-kekurangan gurunya. Nah, ini. Nah, bukan malah dia menutupi aib gurunya, ya, berusaha menutupi kekurangan gurunya, tapi dia berusaha dicari-cari kekurangan gurunya. Nah, ini sangat buruk yang seperti ini, ya. Nah. Baik. Kemudian waqala Ar-Rabi' sahibu Syafi'i rahimahumullah dan berkata Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman rahimahullah, murid dari Al-Imam Syafi'i, ya, termasuk murid senior dari Al-Imam Syafi'i. Ya, murid terkemuka dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Rabi', ya, kata Rabi' bin Sulaiman, majtara'tu an ashrubal ma'a wa Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lah. Kata Rabi', aku tidak berani, ya, aku tidak berani untuk meminum air sementara Imam Syafi'i melihat kepadaku. Nah, sementara Al-Imam Syafi'i melihat kepadaku haibatanlah sebagai bentuk rasa sungkan kepada beliau, rasa segan, ya. Naam. Tentunya bukan perkara yang haram, bukan tidak boleh, ya. Tapi di sini para salaf memang benar-benar mereka mendidik diri mereka masing-masing untuk bisa menghormati gurunya. Ya, untuk memuliakan gurunya. Nah, ya, dan ini tentunya diwarisi para salaf dari generasi ke generasi, dan itulah hendaknya yang kita contoh, ya, kita belajar tentunya, ya, dengan mengikuti manhaj salafuna salih rahimahumullahu taala, ya, kita belajar mengikuti manhaj salaf, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana metode mereka menuntut ilmu, adab-adab mereka dalam menuntut ilmu, itu kita ikuti. Oleh karena itu, termasuk perkara yang sangat dianjurkan bagi para thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu, ya, hendaknya sering-sering membaca sirah para salaf. Ya. Membaca biografi para salaf. Nah, bagaimana kesemangatan mereka dalam hal ilmu, bagaimana kesemangatan mereka dalam menghafal, ya, demikian pula semangatnya mereka dalam ibadah, adabnya mereka terhadap gurunya, ya, takutnya mereka terhadap dosa. Nah, ya, hendaknya kita membiasakan untuk membaca sirah para salaf. Nah, ini salah satunya adab yang dicontohkan oleh Al-Imam Rabi bin Sulaiman kepada guru beliau Al-Imam Syafi'i. Ya. Nah, karena beliau mengetahui besarnya kedudukan Imam Syafi'i di tengah-tengah umat. Ya. Seorang imam. Nah, sehingga untuk mengangkat gelas saja, ya, beliau tidak mampu. Untuk minum air saja beliau tidak mampu. apalagi yang lebih dari itu ya. Lagi yang lebih dari itu, ngobrol misalnya. Ya. Atau ketika taklim sibuk dengan HP-nya. Ya. Tidak mendengarkan gurunya. Nah, ini yang seperti ini tentunya sangat jauh dari bimbingan salafun saleh. Baik, kemudian wa rawaina an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kami meriwayatkan dari amiril mu'minin Ali bin Ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan min haqqil alim, termasuk hak seorang alim alai, termasuk hak seorang alim atasmu, antusallima ala nasi ammah wa takhussuhu dunahum bitahiyyah. Ya. Hendaknya engkau mengucapkan salam kepada manusia secara umum dan engkau mengkhususkan dia dengan tahiyyah, dengan penghormatan khusus. Ya. Selain mereka. Ini diberikan tahiyyah, diberikan penghormatan khusus kepada gurunya. Ya. Nah, kepada kaum muslimin secara umum, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, memberikan tahiyyah, ya, ahlan wa sahlan wa marhaban atau yang semisalnya, hayyakallah. Ya. Tapi kepada gurunya hendaknya dia memberikan tahiyyah khusus sebagai bentuk penghormatan pada gurunya. Ya. Tentunya tanpa sikap gulu, tanpa sikap berlebihan, ya. Naam. Baik. Wa anta jlisa amamah, dan hendaknya engkau duduk di depannya. Ini adab. Ya, adab para salaf itu duduk di hadapan gurunya, bukan di belakang gurunya. Ya. Bukan di belakang ustadznya. Naam. Ya. Apalagi misalnya saling punggung-punggungan, belakang-belakangan dengan gurunya atau munggungi gurunya. Ya. Naam. Atau duduk sejajar dengan gurunya. Ini yang seperti ini bukan adab yang dicontohkan para salaf. Ya. Para salaf ya duduknya di hadapan gurunya ketika membaca Al-Qur'an, ya. Setoran Al-Qur'an atau misalnya menyampaikan hadis, ya, duduknya di hadapan guru. Ini yang hendaknya kita contoh, ya. Nah, makanya dibuatnya halaqah itu sebenarnya ya salah satunya itu, ya, untuk kita membiasakan adab-adab salaf. Makanya namanya halaqah atau hilqah. Hilqah itu ya duduk berkeliling, ya, muridnya mengelilingi gurunya, itu halaqah namanya. Baik. Wala tusyiranna indahu biyadih. Dan jangan kau memberikan isyarat, ya, di sisinya dengan tangan. Ya. Jangan nunjuk-nunjuk gurunya misalnya. Ya. Atau menunjuk-nunjuk temannya. Wala taghmizanna bi'ainik. Dan jangan engkau mengerdipkan matamu. Ini jangan engkau memainkan matamu. Al-ghamz. Ya, memainkan mata. Yang biasanya ini bentuk menyindir atau mengolok-olok. Ya, mengerdipkan mata sinis seperti itu. Ya. Menunjukkan mengisyaratkan dia tidak suka dengan gurunya. Ya. Atau mungkin dia mengedipkan mata dengan temannya, ya, tapi itu akan menyebabkan gurunya persangkaan yang keliru dari gurunya. Ya. Nah, ya. Ini harus diperhatikan. Wala taqulanna fulanun qala khilafan qauli. Dan jangan kau mengatakan bahwa fulan telah menyelisih ucapanmu. Membandingkan gurunya dengan orang lain. Membandingkan ustadznya dengan ustadz yang lain, ya. Nah, ini juga adab yang harus diperhatikan, ya. Nah, misalnya ustadznya berpendapat dengan satu pendapat dalam permasalahan fikih, ya. Kemudian dia mengatakan, oh, Anda dengar Ustaz dari ceramahnya Ustaz Fulan, ya, dibandingkan dengan Ustaz Fulan. Ya. Ini bukan adab yang seperti ini. Ya. Bentuk apa itirad yang seperti ini tidak adab. Ya. Nah, dahulu ya ada seorang santri, ya ada seorang talib, ya. Ketika ustadznya nyampaikan permasalahan fikih, ya, bahas masalah fikih, dan ustadznya merojikan satu pendapat, yang roji adalah pendapat ini. Kemudian talib ini datang ke ustadznya, "Ustaz, coba antum dengeri ceramah ustadz ini." Ya, Ustadz Fulan ini pendapatnya ini lebih kuat gitu. Ya, ustadznya marah. Ya. Ustadznya marah. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Membandingkan ustadznya dengan ustadz yang lainnya. Baik, wala taghtabanna indahu ahadan, dan jangan engkau mengghibah seorang pun di sisinya. Ghibah dimanapun, bagaimanapun keadaannya haram. Apalagi ini di majelis ilmu, majelis yang muhtaram, majelis yang dimuliakan, tentu lebih ditekankan lagi keharamannya. Bagaimana bisa seorang penuntut ilmu, ya, seorang yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, di majelis yang di situ para malaikat mendoakannya, dinaungi oleh para malaikat, di situ dia menggibahi kaum muslimin. Nah, ya, tentunya dia telah mengotori majelis yang mulia. Wala tusariru, wala tusarru fi majlisihi, dan jangan engkau berbisik-bisik di majelisnya. Nih, juga perhatikan ya. Jangan bisik-bisik. Nah, kepada temannya. Nah, ini tidak baik. Ya. Rasul SAW melarang, "Idza kuntum salasa fala yatanajasnani dunal akhar." Nah, ini. Apabila kalian bertiga, jangan yang dua orang ini berbisik-bisik tanpa yang lainnya. Ya. Nah, karena yang seperti ini akan membuatnya sedih. Ya, demikian pula di majelis, jangan bisik-bisik. Ya, jangan berbisik-bisik. Taib, innaman najwa minasyaiton. Liyahzunalladzina amanu. Sungguhnya bisik-bisik itu dari syaitan untuk membuat kaum mukminin sedih. Ya. Wala ta'khudz bitsaubih. Jangan engkau mengambil pakaiannya, mengambil baju. Maksudnya jangan engkau menarik bajunya. Ya, semisal ada seorang murid, ya, ada perlu dengan gurunya, gurunya lagi berjalan, ya, ya dikejar saat-saat kan ditarik bajunya misalnya. Nah, ini nggak sopan. Atau minta suatu saat-saat ditarik-tarik, ya, anak kecil ya, ini jangan. Wala taliha alaihi idza kasal, jangan engkau memohon-mohon kepadanya apabila dia sedang malas. Ini gurunya kalau pas lagi malas. Ya, ya mungkin gurunya lagi capek, ataupun ketika ada murid yang terlambat ini, murid yang terlambat atau ada murid yang sulit sekali, sehingga gurunya pun malas. Ya, tolonglah ustaz didesak-desak seperti itu. Nah, ini jangan. Kalau gurunya udah selesai, ya sudah. Ya, tapi biasanya jarang yang seperti ini ya. Biasanya kalau santri malah senang kalau gurunya udah nggak usah setoran misalnya ya. Itu yang dicari. Baik. Wala tu'rid ay tashba' min tuli suhbatihi. Ya. Dan jangan kau berpaling ataupun kau merasa kenyang dikarenakan lamanya engkau berguru dengannya. Ya. Jadi jangan kau merasa wah, udah lama udah 3 tahun belajar sama ustaz ini, udah 5 tahun misalnya. Ya, udahlah, udah bosan. Nah, jangan seperti itu. Ya. Nah, para ulama mereka ya. Naam, biasa bermulazamah sangat lama kepada syekhnya. Ada yang sampai berapa? 20 tahun, 30 tahun dengan satu guru. Ya. Naam. Ini biasa di kalangan para salaf. Bukan hanya dengan guru ya, dengan kitab. Ya, itu di kalangan para ulama biasa mereka kadang baca satu kitab itu sampai ratusan kali. Ya, dan itu banyak kisah-kisah yang disebutkan. Ya. ada yang baca satu kitab, kitab Fathul Bari misalnya, seperti Imam Syaukani itu membaca sampai 20 kali atau lebih. Imam Syaukani membaca kitab Fathul Bari. Ya. Nah, kitab Fathul Bari ya, bukan kitab yang tipis, berapa jilid itu? Entar 15 jilid atau lebih. Ya. Dibaca berulang-ulang, setiap dibaca akan ada faedah baru yang didapatkan. Nah, mereka tidak merasa bosan ketika berguru. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu fidakumullah.